Ros FM. Jakarta. Gadis cilik di lampu merah. Hari sudah malam saat mikrolet melintas di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Jalan agak ramai, membuat laju mikrolet tersendat-sendat dan para penumpang dengan wajah yang lelah terangguk-angguk mengikuti irama laju mobil tersebut. Di dalam sana tak terdengar suara orang bercakap-cakap. Hanya sopir yang sesekali memecah kesunyian meskipun terdengar sebagai gumaman. Dan penumpang sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap omongan si sopir. Mikrolet tiba di perhentian lampu merah. Seorang gadis cilik dengan kecrek di tangan sekonyong-konyong mendekat. Dari jendela tampak pula anak-anak lain dengan peralatan yang tak begitu berbeda dengannya. Nyanyian si gadis cilik pun melayap ke tengah-tengah penumpang. Akan tetapi tak banyak yang menaruh perhatian terhadapnya. Sesekali anak itu menatap penumpang, sesekali melihat teman-temannya pada kendaraan barisan belakang, dan di antara itu ia membuang pandangan ke bawah ke jari-jari kakinya. Namun, seorang penumpang tampak bergegas mengaduk isi tas saat gadis itu selesai bernyanyi. Dan dia berkata, "Ini." Seraya menyodorkan sebatang coklat kepada gadis cilik tersebut. Si gadis cilik tergagap, tampak bingung. Apakah ia akan mengambil coklat itu? Ini buat kamu. Si ibu kembali berkata. Gadis cilik itu masih ragu. Tangan kanannya digoyang-goyangkan tanpa ada kepastian. Lalu keadaan itu menarik perhatian lelaki paruh baya yang duduk di depan si ibu. "Ambil, ambil nak, ambil coklat itu. Itu rezeki kamu," katanya menyuruh si gadis cilik tersebut. Penumpang lain jadi ikut memperhatikan. Coklat akhirnya diterimanya dengan wajah berbinar-binar. Ia kemudian berlari cepat sekali sampai-sampai lupa menyodorkan kantung uang yang sedari tadi dipegangnya. Barangkali lantaran girang hatinya. "Wah, itu anak lupa minta duit." Demikian kata lelaki separuh baya. Mengambil perhatian para penumpang yang masih terus mengikuti gerak lari si gadis cilik tersebut. Ketika anak itu sudah tak tampak, masing-masing menorehkan senyum di wajah yang lelah. Kalau dia dapat duit, belum tentu dia belikan coklat. Pasti sayang rasanya bagi dia. Begitu kata penumpang yang lain. Coklat itu seperti menyadarkan mereka. Ada yang tidak boleh hilang dari anak-anak itu betapapun keras kehidupan menempa. Itulah masa kanak-kanak yang begitu indah, yang penuh kelembutan, yang dahulu juga kita alami dengan perasaan bahagia. Sikap manis kita, apapun bentuknya, kiranya dapat membantu supaya masa itu tetap indah bagi mereka. Sementara si ibu masih tertunduk malu, lelaki paruh baya melanjutkan ungkapan-ungkapan dengan mata berbinar. Mikrolet melaju lagi, penumpang teranguk-angguk lagi mengikuti irama laju mobil tersebut. Siapa tahu, pada perhentian berikutnya ada lagi cinta yang dapat kembali dibahagi. Inspirasi dan motivasi ini ditulis oleh Agus Dwi Putra dari Forum Lingkar Pena Jakarta. Kerjasama 95,5 RAS FM Jakarta dengan Forum Lingkar Pena. Saya Dimas Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.